Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah. Penerima zakat selanjutnya adalah sabilillah, orang-orang yang ada di jalan Allah. Wa hum al-huzzatul ladzina la rizqa lahum fil fai. Sabilillah adalah orang-orang yang berperang tapi mereka tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan gaji di saat yang lain mendapatkan harta rampasan perang. Jadi sabilillah ini adalah pejuang, pejuang Islam dengan sukarela, pejuang dengan sukarela. Nama-nama mereka tidak dicantumkan atau tidak tercatat dalam pembagian zakat. Fil fai'i, kalau di sini dijelaskan fil fai'i ya. Jadi mereka itu orang-orang yang saat yang lainnya mendapatkan bagian fa, mereka tidak mendapatkan fa. Ini harta rampasan perang. Jadi kalau kalau kita perang ya, melawan orang kafir itu, kalau kita menang itu kan harta-harta orang kafir kita ambil. Fa yu'tuna walau ma'aginahum. Maka mereka, orang-orang pejuang Islam itu, mereka diberi zakat walaupun mereka adalah orang-orang yang kaya. Jadi kekayaan seseorang itu tidak mempengaruhi statusnya sebagai pejuang Islam ini. Tapi ini pejuang yang tidak resmi ya, dalam arti nama-nama mereka itu tidak ada di catatan negara secara resmi. Mereka ini pejuang yang sifatnya sukarela. Wa yu'tal wazi. Wa yu'tal wazi qadra hajatihim. Tentang kadar atau batas yang diberikan kepada sabilillah ini adalah kadar kebutuhannya. Jadi tentunya kalau ketentuannya seperti ini berarti antara satu orang dengan yang lain itu kan nanti kadarnya berbeda ya, karena kan kebutuhan antara satu orang dengan yang lain itu juga berbeda-beda. Wa bini sabil, selanjutnya adalah ibnu sabil, anak jalan itu yang dimaksud ya orang-orang musafir. Wa huwa man ansa'a safaran mubahan in balati. Ini pengertian dari ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang memulai perjalanan mubah dari tempat zakat ya, dari tempatnya, tempat zakat, tempat pembagian zakat. Jadi kalau ada satu daerah yang di daerah itu membagi zakat, kemudian ada orang yang bepergian dari tempat itu, maka dia mendapatkan zakat ya. Kalau ini min baladihi, ini yang dimaksud adalah dari tempatnya sendiri. Au min baladin kana mukiman biha, atau dia memulai perjalanannya dari tempat yang dia bermukim di tempat itu, tempat pembagian zakat. Jadi intinya adalah orang, seorang musafir kalau dia melewati tempat zakat, di saat pembagian zakat dia ada di sana, maka ia akan memperoleh zakat. Fayu'to kodro hajatihi. Musafir ini diberi zakat sesuai kadar kebutuhannya. Ini sama dengan sabilillah tadi. Sabilillah juga diberi zakat kadar kebutuhan, musafir juga sama. Walayatakoddaru al-ma'tiyu minaz zakat binis fidirham. Afadadha likarromli. Dan kadar zakat, kadar yang diberikan itu tidak dibatasi dengan separuh dirham, ya, tidak dibatasi dengan separuh dirham. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Romli. Jadi ada yang membatasi orang-orang ini terbatas diberi separuh dirham, tapi hal itu tidak disetujui oleh Ar-Romli. Kemudian penjelasan lain, Qol al-Khisni, dari al-Khisni. wa yustaratu alla yakuna ma'ahu ma yahtaju ilaihi, disyaratkan mereka beserta dengan kebutuhannya tidak ada kebutuhan-kebutuhan lain, tidak ada ma yuhtaju ilaih, tidak ada kebutuhan-kebutuhan lain. Fayu'to man lama lalahu aslan. Maka orang yang seperti ini, orang yang dalam perjalanan tapi tidak memiliki bekal yang cukup untuk sampai ke tujuannya, dia diberikan zakat. Orang yang tidak punya harta sama sekali, itu diberi zakat. Fakata man lahu malun fi ghairil baladi al muntaqali minhu. Begitu pula orang-orang yang memiliki harta, tapi hartanya itu tidak berada di tempat yang menjadi tujuannya. Itu juga sama. Orang yang seperti ini dia bisa mendapatkan zakat ya. Dia bisa mendapatkan zakat. Jadi musafir itu mencakup dua orang sekaligus. Yang berhak mendapatkan zakat itu mencakup orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan mencakup orang yang memiliki harta tapi hartanya tidak berada di tempat tujuan. Tambihun, wallahu a'lam bishawabih.